pisahkan cinta kita berdua. Izinkan kita selalu bersama. Semoga cinta kita takkan pernah binasa. Walau banyak rintangan yang selalu menghadang, cintaku kepadamu tak akan pernah pudar. Akan selalu abadi selamanya. Sayang, benarkah kau mencintai? Kau mencintaiku, apakah yang kau lihat dari diriku? Sempurnakan telah engkau ciptakan dia untuk diriku. Jangan pernah pisahkan cinta kita berdua. Izinkan kita selalu bersama.